Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahihul Hikam menyatakan la tastaghrib wuqu'anil qadar madumta fi hadhihi dar. Anda jangan berharap hilangnya ruwetnya masalah selama Anda masih berada di bumi ini. Selama Anda masih hidup di dunia ini, jangan berharap hilangnya masalah. Enggak bisa. Bapak Ibu berharap kapan masalahku selesai? Enggak bisa. Masalah enggak akan selesai selama masih hidup. Kapan yo masalahku nang rampung? Ora bakal rampung masalahmu. Oh no way. Mungkin Anda bisanya begini, kapan saya bisa menjawab masalah? Kapan saya bisa menikmati? Karena hidup ini masalah, kita ingin menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Laisal hayah illa bil qital, tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Memang hidup selalu berjuang. Coba kita ingat-ingat, mulai dari kandungan sudah berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the meteng, itu berjuang, payah banget, wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita, sakit di atas sakit, baru hamil muda kadang nyidamnya aneh-aneh, tengah malam pengen nyekel ndas, gek ndas sepur, mambu duren munek-munek, mambu minyak wangi mutah, mambu kelek malah seneng. Kandungan itu makin lama makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat, gak kena diselehke. Ya kok kena diselehke, lagi repot masak, selehke dhisik, rampung masak, cendelke meneh. Ora iso. Berjuang. Bayi yang dikandung juga berjuang. Berat itu perjuangan. Sampai akhirnya terlahir ke dunia dalam keadaan menangis. Di sini pernah ada bayi lahir langsung tertawa terbahak-bahak. Bayi gendeng. Pasti nangis, kenapa? Karena dia udah merasa akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Lahir, gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu penuh perjuangan. Bayi bisa ngangkat kepala, berjuang. Bayi bisa tengkurap, berjuang. Bisa duduk, berjuang. Bisa merangkak, berjuang. Bisa terantanan, pokoknya terantanan gak tahu bahasa Indonesia nih. Berjuang. Bisa jalan, bisa ngomong, berjuang. Penuh perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup ini bermasalah. Kalau diperhatikan dari ucapan, dari sikap, masyarakat Purworejo itu kayaknya gak mau bermasalah, gak mau repot, gak mau kesulitan, betul? Maunya enak, seneng, urusannya lancar, segalanya mudah, betul? Ketoro. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, masyarakat Purworejo itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Kenapa demikian? Keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah. Kenikmatan hanya akan datang setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada sulit, ada mudah. Mbah rati katek kok. Ono angel, ono gampang, ono rekoso, ono nikmat. Yen kepengin gampang, kudu gelem angel dhisik. Yen ora gelem angel, ora bakal ketemu gampang. Yen pengen nikmat, kudu gelem rekoso dhisik. Yen ora gelem rekoso, ora bakal ketemu nikmat. Makanya ada nyanyian po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam itu pembodohan. Anak masih kecil udah diajari bodoh, nggak bener. Di mana mana bayi itu yuk siang makan, siang mimik susu, malam yuk tetep mimik susu. Kalau siang makan nasi, malam retean golek susu, kuwi sapa? Mbok direvisi lagu kayak gitu, direvisi. Itu nyindir bapak di hadapan anak ya itu. Pak ame ame belalang tupu-tupu, siang makan nasi kalau malam mimik tutu. Nyindir bapak di hadapan anak, direvisi. Pak ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu ngono. Pak ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu ngono. Pak ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi bupati, sekarang yang ini kiai dulu. Jadi yo ono anune dhewe-dhewe lah. Ono gak meneng aku iki urusanku ambek ndekne lapo melu-melu. Dudu urusanmu. Ngono urusane dhewe-dhewe kok. Udah. Orang itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Karena kalau enggak ada kesulitan enggak ada kenikmatan. Nek gak ono rekoso gak ono nikmat. Halo. Coba gerah kayak gini, ongkep, bahasa Inggrisnya kata Pak Bupati the sumuk, kepenak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan bisa menikmati nikmate kipasan kalau penjenengan enggak dikasih sumuk? Ayo pikiran toh. Ya karena dikasih sumuk kipasan jadi terasa nikmat. Ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Suhu dingin, kedinginan sampai menggigil. Penak napa mboten? Boten, tapi kapan jenengan iso ngrasakke nikmate nganggo jaket lek ora diparingi kademen? Kapan jenengan iso ngrasakke nikmate kemulan lek ora diparingi kademen? Kapan jenengan iso ngrasakke nikmate kelon? Nek jenengan ora diparingi kademen, ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate. Sing diapalke kelon. Weteng luwe, perut lapar, penak napa mboten? Boten. Tapi jenengan boten bakal ngerasakno nikmate daharan andai kan madaran gak diparingi luwe. Bayangke umpama madarane jenengan waret terus, makanan apapun gak akan nikmat, betul? Maka sesungguhnya jemaah sekalian, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Mbah ora paham ketok ya. Masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, repot itu nikmat, rintangan itu nikmat, tapi khusus bagi orang cerdas. Loh, orang cerdas itu bisa menikmati semua keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia. Dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang cerdas selalu bahagia karena dia bisa menikmatinya. Orang cerdas begitu sumuk, dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Begitu kedinginan, dinikmati kedinginan itu dengan cara kelon meneh. Uang cerdas, makanya orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Paham? Orang cerdas itu nggak pernah nggak bahagia. Dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menikmati, maka dia selalu bahagia. Sebaliknya, orang goblok itu orang yang gak bisa menikmati keadaan. Maka tandanya orang goblok itu suka mengeluh, marah-marah, nesuan, ngamuan. Kenapa? Karena dia gak bisa menikmati. Sumuk, marah-marah. Yang awak persis kabeh iki apa yo yo. Kapan ngene iki udane? Gusti Allah kijan lali tenan kok. Kedinginan, marah-marah. Wong ngene diterus-teruske modiar tenan awak. Makanya kalau ada orang suka marah, bahasa Jawanya ngamuan, itu tandanya orang gob. Nyaut nggih. Ana wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Banter ya ana wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Ana wong wadon kok ngamuan kuwi tandane wong wadon. Camat kok ngamuan tandane camat. Kapolres kok ngamuan kuwi tandane Kapolres. Bukan saya loh Komandan, orang-orang ini. Ono bupati kok ngamuan nesuan kuwi tandane bupati. Kiai, kapan nih? Enggak berani. Pokoknya kalau satu ini saya enggak berani. Enggak berani. Lah iya. Makanya kalau beliau Pak Bupati enggak pernah marah-marah, jarang marah-marah. Menghadapi apapun nyantai. Kenapa? Ya karena dinikmati ae. Ono anak buah ngelola, dinikmati. Orang cerdas sih selalu menikmati keadaan. Kalau orang bodoh selalu marah-marah. Kenapa? Dia nggak bisa menikmati keadaan. Maaf ya, agar lebih komunikatif, tak kasih gambaran dulu ya, untuk meningkatkan IQ-mu yang agak on itu. Gini, ini gambaran saja, simple, sederhana. Kalau saya tanya nanti tolong dijawab. Oke? Okay? Semuanya konsentrasi, semuanya fokus. Ibu, perhatikan kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Kan ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku malah ngebayangin. Nah leh bayangke kurang bener kok. Dah niyo aku tadi bujeni wong kuwi. Ada yang kayak gitu. Pokoknya dari tadi dia natap memandang aku tuh kayak gimana gitu pandangannya. Tatapan mata aku kalau begitu ketemu sama tatapan mata dia aku kayak enggak kuat aku. Makanya aku kadang salah tingkah. Itu pas mata aku tatapan sama mata dia. Ini kan gue mancing konsentrasimu sayang. Misalnya ya, misalnya Anda Bapak Ibu punya radio. Terus pengen muter radio itu. Dicop nih nang stop kontak. Clak, terus di tombol power itu lho, cek. Gak muni. Diambil lagi apanya? Kabel yo gak ngopo-ngopo. Dicopke ngene nang stop kontak. Clak, diputar cek. Gelombangnya diputar wer-wer. Dilihat-lihat putar wer-wer. Jujur, Anda kalau punya radio kayak gitu, sampean duwe radio modele ngono kuwi sampean apake? Banteng mergo sampean goblok. Oh radio bosok ini banteng aja tutuknya dibanteng mergo sampean goblok. Nek sampean cerdas gak kira banteng-banteng radio rusak dinikmati. Caranya gimana? Dandani orang iso dandake dilihat plek-plek apane ya kok gro-gro. Walah lah kabel ini solderannya ucul, cari solder di solder cus klek diputar cetek lho kok saya krek-krek ini dilihat meleh. Oh bener lagi sebelahnya kabel cilik ini ya gak nyambung solderannya ucul solder cus. Akhirnya diputar cetek, saudara dimanapun bisa menangkap suara kami. Yes, nikmat. Makanya maaf ya, wong tua kian goblok. Punya anak nakal pasti marah-marah. Anaknya dimarahi, anak itu ditutupi, cetok, cetok, cetok. Anak itu gelundung, dikopyok nang jeding, ditekuk-tekuk, nek perlu dicepit ke lawang. Ada enggak orang tua yang suka mukulin anak? Oh, anak ditutupi rumah sana, anak nakalnya kurang tutuan, ngono kok. Itu tandanya wong tua, gop. Adik-adik, sing-sing melek. Sesuk ora ono apa-apa, ora ono masalah kok ibumu nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Lewat ngarepe set, ibu goblok. Ini ijazah saya untuk seluruh anak Indonesia. Ya biar orang tua itu enggak suka marah-marah ke anak. Bapak enggak ada alasan, enggak ada apa marah-marah, datang marah-marah. Adik, tolong lewat depan bapaknya ya. Bapak goblok, lari ber. Pelajaran buat orang tua. Halo. Itu orang tua goblok. Kalau orang tua cerdas, punya anak nakal, enggak akan marah. Dinikmati. Duh, apa bisa anak nakal dinikmati? Bisa dong, orang cerdas. Gimana? Ya cari solusi lah. Baca buku yang terkait parenting, pendidikan anak, baca kitab, cari referensi, sowan kiai, minta berkah, minta doa. Akhirnya sama kiai dikasih ijazah. Ini dizikirkan, ini dibaca untuk anak kamu. Kalau malam jangan lupa sholat, mendoakan anak. Tadinya enggak doyan sholat malam, gara-gara punya anak nakal, jadi rajin sholat malam, jadi deket sama Allah, seneng dinikmati. Aku mbiyen ora doyan tahajud, mergo duwe anak nakal, males sregep tahajud. Terima kasih anak nakalku. Ngono. Paham mboten? Paham mboten? Ayo. Bapak Bupati mohon izin. Ini warga jenengan minta tambahan waktu. Berarti kita lembur Bapak ya. Nah, lemburan itu kan ada prediksinya sendiri, ada kalkulasinya sendiri lah. Udah lemburan. Kalau tadi 6 bulan berarti sekarang jadi 9 bulan. Manusia itu kayaknya kepengen mudah segala sesuatu, gampang urusan. Padahal andai kan dibikin gampang semuanya, enggak nikmat. Kalau urusan itu terlalu gampang, malah enggak nikmat. Contoh, Mas misalnya main bola, bal-balan ini loh. Nah, musuh sampean lawan tanding sampean, ngajaknya gampang-gampangan. Silakan Mas, bolanya ditendang. Enggak saya ganggu kok. Teman-teman udah saya kasih tahu semua, enggak boleh ngerebut bola. Kipernya udah saya WA. Tak suruh nyingkir dari gawang. Monggo balik dipun tendang. Sampean main bal-balan yang musuh ngajak gampang ngono ku seneng mboten? Ya ora penak. Enggak nikmat. Nikmatnya main bola itu kalau sampean disulit-sulit, dipersulit, dihalangi, dirintangi, lagi bawa bola, lagi bawa bola, ditreble, digiring, direbut sama musuh, ditackling, jedet, guling sampean. Tangi cerekal, bola yang dibawa musuh, uber, kejar, rebut, kena sampean. Digiring, disengklang musuh meneh, seret, gelundung sampean. Tangi meneh, bola dibawa musuh, kejar, akhirnya sampean rebut kena. Bisa melewati tiga lawan, berliku-liku, mendekati kotak penalti, tendang, jepret! Itu baru nikmat. Makanya pemain bola kalau bisa ngegolin, Masya Allah, gulung-gulung, yes! Karena dia habis merasakan kesulitan, terus berhasil. Itu nikmatnya luar biasa. Subhanallah. Sampai seperti yang di belakang saya ini. Sulit ingin memandang wajah saya. Aku sampai berjubel-jubel di sana, enggak lega, dia enggak terima, harus deket, rela di belakang meskipun hanya melihat punggung. Maka begitu saya tolehkan wajah saya, ini Pak Bupati, kalau kampanye dibikin acara kayak gini 5 kali Purworejo selesai. Yang penting kontraknya jelas dan yang didatangkan juga harus jelas, jelas punya magnet. Nek mudin kan ceramah dewe ya gak payu. Lagi contoh, orang itu kalau terlalu mudah gak enak, gak nikmat. Ibu misalnya lagi ke pasar. Ibu, dengerin aku dong sayang. Suami kamu aja jarang panggil sayang. Gini, denger saya, denger. Udah dong say. Saya itu kalau sini sayang, sana sayton. Jadi, kan beda. Ngelihatnya aja beda. Jujur ya, saya itu kalau lagi ngelihat ke sebelah sini, terang gitu. Jelas, terang. Begitu noleh ke sini, blereng. Padahal deket sama lampu. Tapi gak cedoh. Ini, gak, belakang gak kudu. Ya emang sih, fansnya Anwar Zahid kan semua kalangan. Makasih semuanya, I love you. Ibu misalnya, misalnya ibu lagi ke pasar, begitu masuk pasar ngelihat ada kerudung bagus banget, ibu udah lama gak pengen kerudung kayak gitu, sampai masuk impian, no. melebu IPEN. Kepingin kudung koyo kuwi. Akhirnya nanya ke penjualnya. Kok penjualnya gampang banget ditawar. Bu, kerudung niki regine pinten? Sing iki, Mbak. Sing niki lho, Bu. Oh, 200.000, Mbak. Angsal dinyang. Angsal, monggo. Kula nyang 100.000 angsal, Bu. Angsal, monggo monggo dipundhut. Gampang banget. Kula nyang meleh 50.000 angsal, Bu. Angsal, monggo monggo dipundhut. Umpami kula nyang meleh 20.000 angsal, Bu. Angsal, angsal monggo. Malah bingung sampean. Iki barang rombengan apa colongan ngono. Enggak nikmat. Nikmat itu kalau panjenengan berhasil mendapatkan kerudung itu melalui proses tawar-menawar yang alot, petentengan akhirnya kena. Lah niku nikmat. Begitu ngelihat kerudung langsung nanya penjualnya. Bu, kerudung niki regine pinten? Sing ndi, Mbak? Sing niku lho, Bu. Iki ngono model anyar, Mbak. Keluaran terbaru sing digawe artis-artis saiki ku lho, Mbak. Larang iki, Mbak. Pinten, Bu? 300.000. Kok larang, Bu? Lah iya aku nek wis ngomong larang to, Mbak. Pancen kaine apik, modele barang anyar. Gak apa-apa sampean demek sik ta, sampean demek. Kaine apik kok, Mbak. Akhirnya sampean nyentuh demek temen. Tambah seneng wong pancen bagus banget, malah seneng. Angsal dinyang, Bu. Angsal, tapi kudu cocok regane. Nek cocok regane ya ora apa-apa. Sampean nyang pira? Umpami kula nyang 150.000 pripun, Bu? Ya gak entuk, Mbak. Sepurane wong kulakane wae ra entuk semono kok. Lah nek 150 terus bakule melu sapa? Kan kayane bakal ra ngono. Wong sampean seneng akhire naikin tawaran. Kula nyang 200.000, Bu, nggih. Urung entuk, Mbak. Tenang sepurane. Aku lek njupuk bathi ku ora akeh-akeh kok, Mbak. Aku njupuk bathi sithik sing penting padha mlakune. Sampeyan ora percaya, sampeyan takon dhisik nang ngene toko-toko liyane gedung sing kaya iki, kaine kaya iki mereke barang lho ya aja nganti kliru sampeyan. Nek entuk rega semono gorene tak kulake. Urung entuk, Mbak. Tenang, urung entuk sepurane. Aku ngapik bathi ku mung sithik kok, Mbak. Wong sampeyan suweneng, akhire munggah meneh. Pun 250, Bu, nggih. Jare bakule, sik tak pikire. Gayane bakul rak ngono to. Mantun dipikir, sik sepurane Mbak urung entuk sepurane, sampeyan tinggal ngalih. Ning mlakune alon-alon pengen diceluk. Wis kadung seneng, gayane pembeli nek kadung seneng. Ngenyang 250 gak entuk nek mlaku alon-alon. Nggih, berharap dipanggil. Dapat 5 langkah kok dipanggil bener sama bakule. Mbak, rene Mbak. Ngono ku gak langsung diwenehke yo. Tambahi Mbak ya. 270 gayane bakul. Sampeyan mboten nek ansal nggih 250 terus mlaku meneh. Tambah alon. Nah, terus bakule. Wis Mbak, rapopo Mbak, pelaris. Wis gak apa-apa rapopo kanggo sampeyan pelaris, tapi aja kanca-kanca sapa-sapa ya. Aja ngomong wong iki mung kanggo sampeyan tok pelaris. Akhirnya kena sampeyan. Yes, seneng banget padahal kelarangan. Nikmat karena habis kesulitan tadi lo, kalau enggak ada kesulitan enggak nikmat. Contoh satu lagi. Mas, misalnya lagi diri di tepi jalan, pas ning pinggir dalan toko kadoan ketok ana bocah wadon numpak sepeda motor, kek bocah ayu. Pancen wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lho wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lah nek Purworejo iki parek ora cetho. Numpak sepeda motor. Akhire sampean lerekke. Sampean ndek. Lah kok gampang bocah wadone. Mbak, mandek. Mandek temen direm. Cit. Ngapa, Mas? Langsung sampean nang, Mbak, aku seneng sampean. Lah kok sing wedok, aku ya seneng. Terus sampean ngomong, Mbak, sampean gelem tak rabi? Gelem. Gampang banget. Yakin sampean malah bingung. Bocah iki waras apa edian ra iki. Wong urung kenal jenenge sapa mae ngendi kok gampang banget. Aku seneng sampean, aku ya seneng. Sampean gelem tak rabi? Gelem. Mesti lulusan rumah sakit jiwa iki. Malah bingung sampean. Ora penak ngono. Nikmate nek kalau melalui proses, kesulitan, penantian, bocah wadon wayu numpak sepeda motor dilereke. Mandek, malah melengos. Berbablas. Penasaran. Titenono sesuk tak cegat meneh wae. Purworejo kan pantang menyerah. Cegat meneh lewat Mbak, mandek. Gak kenal nglerek-lerekke wong. Berbablas. Makin penasaran. Akhirnya diselidiki. Ki ngomahe ngendi to yo. Eh weruh desa apa kampungmu? Bugel. Nah, tibake kok bocah bugel RT 7. Ngelibet no RT 7, ketok bocah wadon kuwi mlaku bareng koncone yang didekati temennya tadi. Mbak, sampean kenal? Koncoku yo kenal. Aku nyuwun nomor WA-ne, Mbak. Terus entuk nomor WA-ne, mulai seneng. Langsung dicat, kirim ke sret. Lah kok diret tok ora dibales. Dibocor tok ora dibales, makin penasaran, ngecat meneh, kirim ke ora dibales. Akhirnya berusaha bikin kata-kata yang menyentuh. Dikirim ke set, tersentuh atine bocah wedok kuwi, balesi langsung godhong waru rupane abang. Gek ditempelke pipi sing tekan ting ngene. Yes! Nggih kata-kata meneh iso nelpon iso video callan. Yes! ngono kuwi nikmat jenenge. Lah nek kaya ngarep mang gelem tak rapi, Mbak. Gelem. Malah bingung. Makane umpama kok langsung nyuguh-nyuguh apa nyuguh-nyuguh ya? Ujug-ujug langsung dari bupati tanpa kampanye, tanpa blusukan yang kampung, tanpa repot, gak nikmat. Ini bupati ini dagelan. Ya kudu rekoso dhisik. Nikmat menengot antem pisan mek kaya iki.